إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يَتَعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulaqas Al-Fikri yang ditulis oleh Fatihatul Syekh Dr. Salih bin Fahizan bin Amzirah Al-Fahizan Habibullah Ta'ala. Fala ma'alaih Habibullah Ta'ala Fala al-alamah Ibn Qayyim Rahimahullah telah berkata Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Inna syari'ata Manaat min qabuli syahadatin aduwi ala aduwihi. Sesungguhnya syariat melarang untuk menerima persahadatan seorang yang bermusuhan atas musuh atau berseteru dengan orang lainnya. Syariat melarang untuk menerima persaksian orang yang saling berseteru atau saling bermusuhan menjadi saksi antara satu dengan yang lainnya. Li'alla yattakhidhu atau yattakhidha dzalika syari'ata min bulughi 'abdihi min aduwihi bisyahadatil batilah agar tidak dijadikan celah. Misalnya ada dua orang ya kan saling berseteru, maka salah satunya tidak boleh saksi satu saksi ini tidak boleh menjadi saksi ini tidak boleh menjadi saksinya ini agar tidak dijadikan celah untuk melampiaskan dendam dari lawannya dengan persaksian yang batil. Selesai pernyataan rahimahullahu ta'ala antaha. Walamalah hamidullahu ta'ala wadzabitul adawatil mani'ati min qabuli syahadati huna dan patokan perseteruan yang tidak boleh diterimanya persaksian di antara dua yang berseteru. Patokannya adalah annaman sarrahu masa atas syakhtin al-ghammihi farahahu atau farihahu wawa aduhuhu. Yaitu patokan tidak bolehnya diterima persaksian kedua kubu yang berseteru, yaitu patokannya adalah jika seseorang suka senang seseorang itu menimpa tertimpa kejelekan lawannya senang kalau tertimpa kejelekan. Atau tertimpa, lawannya tertimpa kesedihan, sedangkan dirinya senang bahagia. Tuh musuhnya terkena musibah senang. Tuh lawan seterunya terkena musibah senang bahwa aduh, sedangkan dia memang seterunya lawannya. Maka keadaan demikian tidak boleh menjadi saksi antara dua kubu yang berseteru. Bal muradu bil adawati aduniyamiyati, dan yang dimaksud perseteruan di sini perseteruan yang bersifat duniawiyah. Perseteruan yang bersifat duniawiyah. Contohnya misalnya apa? Memperobatkan harta ya kan? Harta sifatnya apa? Dunia ya kan? Mempertebalkan jabatan, mempertebalkan kedudukan, biasa ya kan? Jadi berseteru, yang dahulunya teman jadi lawan, yang dahulunya sama-sama berjuang, akhirnya berebut, yang menjadi apa? Seterunya. Maka inilah sifatnya keduniaan. Ini tidak boleh dijadikan saksi. Wa amal ada waktu fitin. Adapun kalau perseteruannya, permusuhannya ini di dalam agama, balaisat mani'atun atau mani'atan min qabuli syahadah, maka tidak tercegah, maka tidak terlarang untuk diterima syahadatnya. Misalnya orang Islam berseteru dengan non-Islam, kan? Maka tentunya apa persaksiannya akan bisa diterima, ya kan? Itu memang ya namanya orang non-Islam tidak tahu aturan, tidak tahu ini, tidak tahu itu. Beda dengan syarat Islam. Ini dan itu banyak sekali tuntunannya. Maka yang seperti ini apa? Bisa diterima persyaratannya. Atau sama-sama Islam. Ya, yang satu menyimpang, yang satu lurus. Misalnya kan, saling berseteru. Gimana ini? Kayak gini diamalkan akhirnya membuat orang menjadi apa, susah, padahal tidak ada tuntunannya dan sebagainya, misalnya menjadi apa, orang menjadi kacau misalnya ya. Harusnya sebagai sunnah Rasulullah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Persatuan di dalam agama, maka persyaratannya diterima. Patut baru syahadat muslim ala kafirin, maka diterima persaksian muslim terhadap orang kafir. Orang kafir berbuat ini dan itu, ya, disaksikan oleh seorang muslim, maka diterima. Diterima persaksian seorang muslim terhadap orang kafir. Wa syahadatu sunni ala mubtadi'in, dan persaksiannya seorang ahlu sunnah diterima atas tindakan perlakuan orang-orang ahlul bid'ah. Saya bersaksi, saya menyaksikan sendiri. Dia tuh berbuat ini dan itu yang membahayakan. Membahayakan akidah, membahayakan keselamatan agamanya. Oh, dilakukan seperti ini. Bisa tergolong keluar dari agama Islam. Disaksikan ya. Kenapa? Biasanya orang yang menyaksikan lebih berilmu, lebih mengetahui ya kan, tentang perkara-perkara yang disaksikan. Bagaimana dia menyaksikan kalau tidak tahu ya kan? Li'anna dina yamna'u irtikabil Muharram. Karena agama Islam ini mencegah seseorang dari berbuat keharaman. Sehingga siapa saja yang menyaksikan orang-orang yang berbuat haram, terjatuh ke dalam keharaman, kemudian disaksikan oleh orang lain, maka tentunya apa? Persaksiannya diterima. Persaksiannya diterima. Dalam alhamdulillah ta'ala, poin berikutnya, wala tuqbalu syahadatu man urifa bi ma'siyatin wa ifrati fi hamiyatin li qabilatihi li husaitu mati fi dhalik, dan tidak terima, tidak diterima persyahadatan atau persaksian orang yang diketahui dia melakukan kemaksiatan. Orang-orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan atau melampaui batas di dalam apa? Di dalam membela kabilahnya, di dalam membela sukunya, walaupun salah dibela. Kabilahnya begini dan begitu tetap dibela walaupun dalam keadaan salah, keliru. Fanatik golongan, ya kan? Kenapa? Karena tentunya tindakan ini apa? Tertuduh sebagai tindakan yang tidak adil. Tertuduh sebagai tindakan yang tidak adil. Gimana? Membela babi buta, ya kan? Karena kabilahnya sebagaimana apa? Hamiyah jahiliyah. Fanatik terhadap fanatik jahiliyah, ya kan? Sebelum zaman dulu, zaman jahiliyah. Pokoknya sokoko benar dan tidak benar, salah atau benar, saya bela. Nah, seperti ini apa? Prinsip-prinsipnya orang-orang jahiliyah. Maka orang yang mempunyai prinsip-prinsip seperti ini, mempunyai prinsip jahiliyah, mempunyai asobiah, fanatik golongan yang kuat tanpa memandang benar dan salah, atau seseorang yang telah dikenal selalu berbuat maksiat, maka tidak diterima persaksiannya. Dalam alhamdulillah ta'ala, poin berikutnya, wa amma adadu syuhudi bahwa yakhtalifu bikhtilafil masyhuli bihi. Adapun jumlah para saksi, maka ini tentunya akan berbeda-beda, berlainan di dalam berbagai permasalahan, perkara-perkara yang harus dipersaksikan. Jadi jumlah ini berbeda-beda tergantung dari peristiwanya apa ya? Saksinya jumlahnya satu, harus dua, harus tiga, harus empat. Maka apa? Berbeda-beda sesuai dengan peristiwa dan masalah. Dalam alaih hadulat lafala yukbalu lisubudin zina beliwat ila arba'atan rijalin. Maka tidak diterima ketetapan adanya perbuatan perzinaan, tidak diterima adanya ketetapan perbuatan liwat, apa liwat? Hubungan sejenis, ya, liwat hubungan sejenis, laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Ini harus apa? Didatangkan empat orang saksi laki-laki. Misalnya ada orang yang mengangkat menuduh seseorang dia telah berbuat zina, dia telah berbuat riwat, harus mendatangkan 4 orang saksi laki-laki dewasa. Enggak boleh kurang. Harus 4 orang laki-laki dewasa dan berakal. Liqauli ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 13. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa mereka tidak mendatangkan tuduhan perzinahan tersebut dengan 4 orang saksi? Dengan 4 orang saksi. Seterusnya apa? Kemalam yaitu biar lagi ada. Kalau tidak mendapatkan, mendatangkan 4 orang saksi, kemudian orang seseorang berzina, seseorang lewat, maka dia termasuk orang-orang yang berdusta, pendusta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau melihat cuma 2 orang kemudian diangkat, tidak bisa. Bahkan dia nanti akan terkena hukum had, yaitu menuduh tanpa saksi yang benar, yaitu 4-nya. 2 kurang. Kalau sampai nekat naikkan ke mahkamah, nah dia kena sendiri ya, kena sendiri. Bisa terkena hukuman qadzab, menuduh orang berzina, terkena hukuman 80 kali cambuk. Jadi harus apa? 4 orang saksi laki-laki yang dewasa yang berakal. Walannahu ma'murun fihi bisatri. Kenapa harus 4 orang saksi? Dari kalangan orang-orang yang dewasa yang berakal. Karena perkara berzina, perkara lewat, ini adalah perkara yang harus apa? Ditutupi. Perkara kejelekan, perkara aib, harus apa? Pada asalnya harus ditutupi ya. Wali hadza ghalatun fihin an-nisab. Maka perkara yang menjadi kesalahan bila perkara tersebut dibuka tanpa dengan syarat-syarat yang kuat, yang tetap, yaitu apa? Dengan 4 orang saksi melihat secara langsung. Kalau kurang dari 4 orang saksi, jangan berani-berani untuk mengungkap peristiwa perzinahan. Bagaimana kalau suami dan istri? Suami memergoki istri atau istri memergoki suami? Sedang selingkuh misalnya, ini ada perkara lain. Ada perkara lain. Di dalam bab nanti namanya li'an. Namanya li'an. Nanti masuk bab ke dalam hukum-hukum pernikahan. Nah, kita ini lewat nih, belum dibahas. Kitab pernikahan ini belum dibahas. Sehingga mungkin enggak nyambung. Kita kemarin loncati. Insya Allah kita nanti akan habis ini kita akan masuk ke kitab nikah. Biar mengetahui tentang apa hukum li'an. Kala Syekh Hafidhullah Ta'ala wa yukbalu fi isbati israti Man arafa bin zina wada'a annahu fakiran salasata rijalin. Peristiwa yang lain, peristiwa yang lain, yaitu dan diterima adanya ketetapan bahwasanya suatu keluarga yang dahulunya diketahui kaya, ada suatu keluarga yang dahulunya diketahui kaya, namun ternyata dia mengaku jatuh miskin. Namun dia mengaku dia jatuh miskin, maka harus mendatangkan 3 orang saksi laki-laki. Ini peristiwanya lain. Kalau tadi perzinahan, kalau ini apa? Ada ketetapan atau pengakuan bahwasanya ada suatu keluarga yang dulu diketahui kaya. Tahu-tahu kok dia mengaku miskin, jatuh miskin. Maka pengakuannya harus apa? Harus disertai 3 orang laki-laki. 3 orang laki-laki. Di hadisin, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis dari Qabisah bin Maharik radhiyallahu anhu. Hatta yashhada salasatu min zawil al-hujja min qawmihi lakad asabat fulanan faqatun atau faqatan. Nabi SAW bersabda, sampai ada yang bersaksi 3 orang dari orang-orang yang berakal dari kaumnya, yang dia mengaku telah jatuh, bahwasanya seseorang mengaku telah terjatuh kalau tertimpa kemiskinan, tertimpa kemelaratan, atau tertimpa kefakiran. Harus mendatangkan 3 orang saksi. Misalnya ya kan, dulu terkenal orang kaya. Bilang kemudian, maka dia tahu-tahu ada orang. Misalnya dia keluarga ini saya ini apa jatuh miskin ini dan itu. Ya harus mendatangkan orang saksi ya kan. Sekarang aku minta ini dan itu misalnya. Karena saya orang fakir, orang miskin. Saya minta bantuan ini dan itu misalnya. Maka orang yang mengaku seperti ini harus mendatangkan 3 orang saksi dari kaumnya. Kalau alaih kandilu ta'ala permasalahan yang lain, wa yukbalu diisbati bagi yakin hududi wa iri hadisina kal hadil qadab wa hadil muskil wa syarikah wa qadhi tarik wa al-qisas rajulani la tukbalu fiha syahadatun nisa, dan diterima ketetapan hukuman, dan diterima ketetapan hukuman selain hukum zina seperti hukum menuduh atau hukum orang yang meminum minuman keras yang memabukkan atau hukuman mencuri atau hukuman perampok atau hukuman kisos. Ini diterima persaksiannya dua orang laki-laki. Itu persaksiannya dua orang laki-laki. Jadi persaksian dua orang laki-laki ini cukup di dalam peristiwa seperti hukuman menuduh, ya kan? Misalnya ada orang menuduh berzina, ya kan? Kemudian ada dua orang saksi, ya kan? Ya, tuduhannya itu dusta itu misalnya. Yang dua orang itu gak ada di sana. Misalnya, ya kan? Makanya apa? Makanya apa? Ya batal, ya kan? Kan disaksikan oleh dua orang. Dan ternyata memang tidak menyaksikan, misalnya. Yang dua orang tidak menyaksikan persidangan secara langsung. Sehingga dia apa? Dia ditetapkan sebagai orang-orang yang menuduh. Maka apa? Yaitu saksinya dua orang laki-laki. Atau ada seorang yang mabuk atau mencuri atau merampok atau orang membunuh sehingga dikisos, maka cukup didatangkan dua orang saksi laki-laki. Dan tidak diterima persaksian perempuan. Dan tidak diterima persaksian perempuan, harus dua orang laki-laki. Sipulan telah mencuri, sipulan merampok. Ada siapa mendatangkan dua saksi laki-laki. Tidak boleh saksinya perempuan. Kalau malah Alhamdulillah Ta'ala wa ma laysa bi'aqubatin wa la malin wa la yuksadu bihil ma wa yata'la'u alaihi arrija ghoridan dan nikah wa salat wa raj'an yukbalu fiha rajulan. Dan perkara-perkara yang di sana bukan mengandung hukuman. Dan bukan perkara-perkara masalah harta atau mencari harta. Dan perkara tersebut telah tentunya diketahui. Kebiasaan diketahui oleh para laki-laki. Ya. Seperti perkara nikah, perkara talak, perkara rujuk. Maka diterima persaksian dua orang laki-laki. Maka diterima persaksian dua orang laki-laki. Sehingga seorang yang nikah, saksinya dua, ya kan? Begitu juga talak. Begitu juga rujuk. Ini persaksiannya dua orang laki-laki. Waktara salih Islam Ibn Caiman wa tilmidhu Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ini yang di pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya jadi Ibnu Qayyim rahimahullah. Qubulu syahadati nisa aral raj'ati li'anna fudurahunna inda raj'an isyara min fudurihinna inda kitabati wasa'ib. Dan juga diterima persaksian seorang wanita atau persaksian para wanita di dalam perkara rujuk, ya, suami istri cerai kemudian rujuk kembali, maka persaksian para wanita ini diterima. Karena hadirnya para wanita tentunya di dalam peristiwa rujuk ini tentunya lebih mudah, ya kan, daripada hadirnya, tentunya akan lebih mudah hadirnya para wanita. Tatkala yang menyaksikan, ya kan, catatan surat-surat yang resmi seperti apa, seperti rujuk ini, setelah talak kemudian rujuk kembali, maka tentunya dihadiri para wanita, maka para wanita juga menjadi diterima persaksian mereka. Oh, si fulan dan fulan ini telah rujuk kembali nih, maka diterima persaksian para wanita. Dalam alih hadirullah wa yukabalu fil mali wa ma yuktaru bihil mal kalbi'i wal ajali wal ijarati wa nami dhalik. Dan diterima persaksian dalam perkara masalah harta atau mencari harta seperti jual beli atau persaksian jatuh tempo, ya, jual beli atau hutang piutang atau sewa menyewa atau yang lainnya, maka yuk kebalu pihara julani, maka diterima persaksian dua orang laki-laki. Arajulun bamra'atani, atau diterima persaksian satu seorang laki-laki dan dua orang wanita. Satu orang laki-laki atau dua orang wanita itu persaksian dalam jual beli, sewa menyewa atau perkara-perkara yang berurusan dengan harta. Likari ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 282. Bastasidu sahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan. Dan saksikanlah dan angkatlah para saksi dari laki-laki kalian jika kalau memang dua orang lagi tidak ada dua orang lagi dari saksi-saksi tersebut, tidak ada dua orang laki-laki, para julun dan beratan, maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Kalau saya wasiyakul ayatil karimati yadulu ala ihtisati dalika bil amwal, maka konteks ayat yang mulia ini menunjukkan atas kekhususan diterimanya satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dalam masalah harta, apakah itu jual beli atau jatuh tempo, utang piutang, sewa menyewa dan yang lainnya, maka boleh diterima persaksian satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Wallahualam, saat ini dapat kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.